Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah, konferensi tingkat tinggi negara-negara Islam telah menetapkan satu keputusan bahwa Baitul Maqdis, Yerusalem adalah ibu kota Palestina, ibu kota umat Islam sedunia. Dan alhamdulillah, peran Indonesia memiliki peran penting dalam kancah pertarungan dunia, khususnya dalam membela Palestina. Untuk itu, saya mengajak semua elemen umat yang sekolah boleh mengajak siswa-siswanya dan membawa bendera merah putih dan bendera Palestina dan membawa simbol-simbol sekolahnya. Majelis taklim juga begitu, boleh membawa bendera-bendera majelis taklimnya dan kemudian bawa bendera merah putih dan bendera Palestina. Juga kelompok-kelompok pemuda atau kelompok-kelompok kebaikan lainnya, mari bergabung bersama-sama. Kita datang pada tanggal 17 Desember 2017 ke Monas, dimulai dari jam 6 pagi. Kita bersama-sama bersatu, tunjukkan kepada dunia, ajak semua sanak family dan keluarga, ini sungguh menjadi hari yang istimewa untuk membahagiakan saudara kita di Palestina. Tetapi kita juga berbahagia karena kita bersaudara, melupakan segala perbedaan-perbedaan kita. Allah yang pilihkan agar Palestina menjadi isu sentral, dan Allah yang pilihkan agar kita bersatu atas nama Palestina. Mari bergabung di Jakarta, sebab jika kita buat sendiri-sendiri, impact internasionalnya kurang kuat. Mari bersatu, dengan bersatu kita akan menang. Allahu Akbar. Sekali lagi, ajak majelisnya, ajak kelompoknya, ajak murid-muridnya, ajak santri-santrinya, wahai para kiai, dan kita buktikan bersama-sama bahwa kita bersatu bersama Majelis Ulama Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.